Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith dengan bab ini, anna fihi at-tahdhira min ittikhadil quburi masajida yusalla fi sahatiha wa yatabarraku biha li'annahu dhari'atun ila syirki. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat peringatan dari menjadikan kuburan sebagai masjid yang dilakukan salat di halaman kuburan tersebut dan dicari berkah dengan kuburan tersebut, karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, at-tahdhiru anis salati indal quburi, li'annahu wasilatun ila syirki. Peringatan dari salat di sisi kuburan, karena sesungguhnya hal itu merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Al-thaniyatu yang kedua, anna man ittakhadha qubur as-salihin masajida lis-salati fiha fahuwa min shiraril khalqi wa in kana qasduhu at-taqarruba ila Allah. Barang siapa menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai masjid-masjid untuk salat di dalamnya, maka dia termasuk makhluk yang paling buruk, meskipun maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Al-thalithatu yang ketiga, anna sa'ata taqumu ala shirarin nasi, bahwasanya hari kiamat tegak pada manusia yang paling buruk. Al-rabi'atu yang keempat, at-tahdhiru anis syirki wa wasailihi wa ma yuqarribu ilaihi. Peringatan dari kesyirikan, perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepadanya, dan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepadanya. Mahma kana qasdu sahibi tilkal wasaili, apapun maksud pemilik perantara-perantara tersebut, yaitu apapun maksud pelakunya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillahi. Bab, apa yang datang bahwasanya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Rawa Malikun fil Muwatta'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. Al-Imam Malik meriwayatkan di dalam Al-Muwatta bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi." Sangatlah keras kemarahan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadis ini, ikhwan, dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam ta'liq beliau terhadap Mishkatul Masabih dengan nomor hadis 750. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة الباب لكتاب التوحيد kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد أن المصنف رحمه الله لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد وذلك بعبادة الأموات كما أراد أيضا التحذير من الغلو في القبور. Bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala beliau telah memperingatkan di dalam bab sebelumnya dari sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, beliau ingin menjelaskan di dalam bab ini bahwasanya sikap berlebih-lebihan kepada kuburan merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Dan yang demikian itu dengan mengibadahi orang-orang yang sudah mati. Kama arada aidan, sebagaimana beliau juga menghendaki peringatan dari sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Tarjamatul Imam Malik, biografi Al-Imam Malik rahimahullah. هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة توفي سنة 79 ومائة من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. Beliau adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi, Imam Darul Hijrah, salah seorang dari imam yang empat yang beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Allahumma munadan mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Munada mabni di atas dhammah dalam kedudukan nasab. Wal mimum musyaddadatu zaidatun, dan mim yang ditasdid adalah tambahan, yaitu menggantikan ya nida. Asalnya ya Allah, kemudian ya-nya dihapus digantikan dengan mim yang ditasdid menjadi Allahumma. Wasanan هو المعبود الذي لا صورة له. Berhala, yaitu yang diibadahi yang tidak memiliki bentuk. Kal kuburi wal asyari wal umudi wal hitani wal ahjari wa nahwiha. Seperti kuburan, pepohonan, tiang, dinding, bebatuan, dan yang semisal dengannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, khafa sallallahu alaihi wasallam an yaqa fi ummatihi ma'a qabrihi ma waqa'a min al-yahudi wan nasara ma'a quburi anbiya'ihim. Rasul alaihi salatu wasallam khawatir terjadi pada umat beliau terhadap kuburan beliau apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka. Minal ghuluwi fiha, berupa sikap berlebih-lebihan terhadapnya. Hatta sarat awthanan, hingga kuburan-kuburan tersebut menjadi berhala-berhala. Faraghiba ila rabbih an la yaj'ala qabrahu kadhalika. Maka beliau alaihi salatu wassalam memohon kepada Rabb-nya agar tidak menjadikan kuburan beliau menjadi berhala. Thumma nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala sabab luhuq shiddatil ghadab wal la'nati bil yahudi wan nasara. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam memberikan peringatan terhadap sebab ditimpakannya kemarahan yang besar dan laknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Annahu ma fa'alu fi haqqi quburil anbiya'i hatta sayyaruha awthanan tu'badu. Yaitu apa yang mereka orang-orang Yahudi dan Nasara lakukan terhadap kuburan-kuburan para nabi, hingga mereka menjadikannya berhala-berhala yang diibadahi. Fawaqa'u fi syirkil azimi al-mudadili tawhidi. Maka terjatuhlah mereka ke dalam kesyirikan yang besar, yang bertentangan dengan tauhid. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab. Annal ghuluwa fil quburi yaj'aluha awthanan tu'badu. Bahwasanya bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan menjadikannya berhala-berhala yang diibadahi. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Wabayyana dhalika biqawlihi, ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida. Dan beliau alaihi salatu wassalam menjelaskannya dengan sabdanya, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yaitu ini akan menghantarkan kepada dijadikannya kuburan beliau sebagai berhala yang diibadahi. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, annal ghuluwa fi quburil anbiya'i yaj'aluha awthanan tu'badu. Bahwasanya sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan para nabi akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut berhala-berhala yang diibadahi. Al-thaniyatu yang kedua, anna minal ghuluwi fil qubur ittikhadaha masajida, wa hadha yuaddi ila syirki. Bahwasanya termasuk di antara sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan adalah dijadikannya kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Dan ini menghantarkan kepada kesyirikan. Asali satu yang ketiga, isbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadabi ala ma yaliqu bi jalalihi, penetapan disifatinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan marah sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya,